susah seperti dirinya yang mampu membuatmu merasa sempurna. Mungkin ku takkan mampu wujudkan mintamu, mencoba untuk mengerti apa yang kau cari. Inikah yang pantas aku dapatkan? Terus tenggelam dalam kesepian, kesendirian. Kini ku terluka, kembali terluka saat menyadari cintaku bertepuk sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Mencoba tuk bertahan, meyakinkanmu, mengharapkanmu, meski pedih yang ku rasa, sakitnya tak tertahan. Inikah yang pantas aku dapatkan? Terus tenggelam dalam kesepian, kesendirian. Kini ku terluka, kembali terluka saat menyadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan.